Bini saya tengah mengandung sekarang ini, dia buat perangai yang tak menyedapkan hati saya. Bagaimana mau jadikan dia punya perangai seperti sebelum mengandung? Perempuan bila mengandung, macam-macam benda boleh berlaku. Tak, batu kita kena faham. Tak usah kita marah. Sebab mengandung pregnant ni, roh masuk dalam roh. Nah, tubuh kita ni roh. Isteri kita, dia ada roh tak? Ada. Kemudian tiup roh. Bila? Umur 4 bulan. Sebelum nak tiup roh, janin itu Allah sediakan untuk menerima roh. Sebab tu dia mutah. Sebab tu pelik-pelik. Hak kata nak makan nasi banyak. Hak ni jenis sakit keting. Hak ni jenis jadi malas. Hak ni peseng tidur banyak. Hak ni jadi nak duduk dalam bilik mandi semua. Kita jumpa seorang perempuan, dia bila ngandung, pelik lagi, dia kena mamuh meto. Orang Malaysia. Yang tahunya suami dia cerita ke kita. Isteri saya pelik tak? Sebab apa? Dia mamuh meto. Hak lama-lama tu pecah mamuh. Dah darah dah. Dah darah. Tapi itulah penyakit dia kalau ngandung. Pelik tak? Ha, jadi bini kita nak mamuh wahepah tak pelik. Nah, kalau mamuh meto balik awal gitu. Neh. Ha, jadi macam-macam benda yang berlaku, ada yang jadi nak makan sokmo, ada nak makan hok pelik-pelik, cari je lah. Siapa suruh muak dia mengandung? Tak. Ha. Pasal kaki dia nak melahirkan anak, berjuang dengan nyawa. Nah, kita takkanlah nak pergi cari barang sikit tu susah. Bini kita kan. Tu kata bini orang lain dok macam bini saya. Dah lah awak kena takkan sama. Nak suruh sama dengan bini orang lain, mau kahwin bini orang lain ya? Nah, ha, jadi nasib kadang-kadang kita dapat bini ni pelik-pelik. Nah, ha. Macam-macam kita tanya, tengok dalam majalah Pa and Ma tu dia ada tulis keadaan apa namanya alohang pelik-pelik dalam majalah wanita. Nah, hak ni bini nak makan banyak, hak ni nak makan angin, hak ni jenis berahi berjalan, hak ni tak boleh bau minyak masuk, orang ni tak boleh bau minyak motosikal. Faham tak? Ha, kalau laki dia start on dakak, jadi nak mutoh. Kalau Ducati, dok. Dah. Ha. Macam-macam peseng. Nak? Ha. Terimalah dengan seadanya. Nak? Pelik-pelik lagu mana pun. Cuma kita tak pernah dengar lagi lah bila bini dia mengandung, alohang dia, bini dia suruh kita kahwin seorang lagi. Ha, tu tak ada tu. Eh? Ha.